Oke, siap, Pak. Saya siapin proposalnya sekarang ya, Pak. Aduh, no normal kerjaan tambah banyak. Habis kelarin diskusi sama klien, lanjut meeting online terus beresin presentasi. Aduh, bakal lembur lagi. OMG, kolaps nih lama-lama. Semangat gak boleh kolaps. Gue bodyguard lo yang baru. Segar dingin, hah? SDC 1000 rasa orange. Gue bakal ngejagain daya tahan tubuh kalian dengan triple proteksi. Oh ya? Vitamin C 1000 mg, madu, dan ekstrak mint. Wow, SDC 1000 baru nih. Gimana cara bikinnya? Gampang. Tuang serbuk Effervescent SDC 1000 ke dalam segelas air dan es batu. Aduk, siap minum. Rasa orange-nya, bikin baper. Semangat kembali, Pol. Siap gas, Pol, aktivitas lagi. Baru, SDC 1000 rasa orange dan jeruk nipis. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Dari Wings Food.